dan itulah hidup yang terindah. Silakan hadir di pondok pesantren Darut Tauhid mulai maghrib sampai maksimal jam 9 malam insyaallah, dan mudah-mudahan menjadi sarana silaturahmi kita. Bagaimana pemirsa Farid sudah bersama kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah. Aduh punten, alhamdulillah. Ah, masih di Jakarta sejam ini Pak, insyaallah. Silakan pemirsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang berbahagia, ada satu semangat yang dikembangkan oleh Islam, yaitu semangat bertauhid, jiwa tauhid, ruh tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun tauhid Allah itu memerlukan waktu lebih dari separuh masa juang beliau. Kurun Makkah adalah kurun pembangunan akidah tauhid itu. Memang inilah yang membedakan antara Islam dengan yang lain. Salah satu yang membedakan antara teologi Islam dan teologi yang lain adalah yang disebut absolute monotheism, tauhid itu. Oleh karena itu, kalau ada ajaran apapun yang di dalamnya ada nuansa tidak bertauhid, bisa dikatakan ajaran itu salah dan sesat. Kalau ada ajaran yang mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, itu adalah tidak sesuai dengan tauhid atau disebut syirik, apakah politism atau henotism atau pantheism, itu adalah merupakan ajaran yang salah. Jadi untuk mengukur sebuah ajaran itu sesat atau tidak, antara lain adalah dengan ajaran tauhid itu. Tauhid yang berarti adalah mengesakan Allah, tidak hanya cukup mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah, tetapi juga harus diwujudkan di dalam berbagai macam sikap di dalam bertauhid. Pertama, bahwa menyembah hanya kepada Allah. Masyarakat musyrikin jahiliyah itu masyarakat yang sudah bertuhan. Sebagian di antara mereka juga sudah yakin Tuhannya itu Allah. Begitu diabadikan oleh Al-Quran, wala insya'atahum man khalaqat samawati wal ard layakulunallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa sih pencipta alam ini? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka juga menjawab Allah. Tapi kenapa kalau begitu kalian menyembah kepada sesuatu selain Allah? Mereka menjawab, illa liyuqarribuna Allah. Oh, kami juga menyembah Allah, cuma untuk menyembah Allah perlu ada wasilah, perlu ada perantara. Nah, inilah yang disimbolkan di dalam Manat, Lata dan Uzza. Ya, tiga Tuhan. Yang ini adalah simbol-simbol yang untuk menghubungkan diri kami kepada Allah. Nah, itulah disebut sebagai kelompok musyrikin. Dan beberapa kali Nabi meriskir untuk berperang dengan mereka, karena memang Nabi dan umat Islam waktu itu diserang oleh mereka. Selanjutnya, semangat tauhidullah juga harus nampak pada ketika kita berdoa. Kita berdoa hanya kepada Allah. Bisa dikatakan salah kalau ada sebuah ajaran berdoanya kepada sesuatu selain Allah. Jadi minta hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, minta juga berdoa maksudnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manifestasi lain dari tauhid itu adalah juga kita melakukan segala perbuatan itu hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Itu yang kita kenal dengan ikhlas. Apa dikatakan di dalam salah satu doa kita itu, ya sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tauhid. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, kita niat kita mengharap sesuatu selain Allah, katakanlah pujian dari manusia, maka Nabi menyebutnya itu sebagai bentuk syirik, yaitu disebut asyirkul asghar, musyrik kecil. Syirkul khawfi, musyrik sama-sama telah menduakan motivasi, tidak motivasi untuk Allah, untuk mendapat ridho Allah, tapi untuk mendapat sesuatu dari manusia. Tauhidullah juga harus menjadi ruh semangat seseorang ketika dia terjun dalam dunia bisnis. Manifestasi tauhid di dalam berbisnis ialah bahwa pemilik mutlak dari seluruh apa yang ada ini adalah Allah. Apa yang ada pada manusia adalah merupakan anugerah penjatahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin adalah sepenuhnya Allah yang menentukan. Jadi kepunyaan Allah lah segala apa yang ada ini. Yang ada pada manusia itu adalah merupakan pemilik sementara, dijatah oleh Allah, diberikan oleh Allah yang harus disyukuri, yang sekaligus juga merupakan ujian dari Allah, harus diantisipasi, sekaligus juga merupakan amanah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan, sekaligus juga merupakan bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bidang ekonomi, di bidang politik kepemimpinan, tauhid juga harus melahirkan sebuah sikap bahwa yang maha kuasa itu adalah Allah. Kepunyaan Allah lah segala kekuasaan. Tabarakallazi biyadihi al-mulku. Di tangan Allah lah al-mulk, kekuasaan. Lantas kekuasaan yang ada pada manusia itu penjatahan dari Allah. Orang yang diberi kekuasaan dia harus syukur karena dia diberi oleh Allah. Tapi dia juga harus tanggung jawab karena jabatan adalah amanah titipan dari Allah. Juga ia harus tetap antisipasi sebab jabatan juga bisa menjadi ujian. Bisa menyebabkan seorang tambah dekat kepada Allah, bisa juga tambah jauh dari Allah. Dan jabatan itu pun juga dikatakan sebagai, harus dijadikan sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah. Dengan indah salah satu ayat dalam surat Ali Imran itu mengemas tentang kemahabsolutan Allah. Qudillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki. Engkaulah yang merenggut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Engkau pemberi kemuliaan kepada orang yang kau kehendaki, dan engkau pula yang memberikan kehinaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau bisa berbuat apa saja sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Ayat ini menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah di bidang kekuasaan. Jadi orang boleh mempersiapkan untuk sebuah jabatan kekuasaan, boleh merekayasa, boleh merencanakan, boleh berhitung dan diperintahkan untuk berhitung, untuk berikhtiar, tapi ujungnya harus sampai kepada kesimpulan Allah yang menentukan. Kemudian selanjutnya di bidang proses pendidikan, tauhidullah harus membentuk satu kependirian dan pendapat bahwa yang menjadikan seseorang itu soleh dan tidak soleh itu adalah Allah. Kecakapan seseorang di dalam pendidikan, di dalam dakwah, tidak bisa menyebabkan orang lain menjadi soleh. Karena yang menjadikan seseorang itu soleh dan baik adalah sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semangat tauhid. Seorang muslim diperintahkan untuk mengoptimalkan ikhtiar, memaksimalkan berpikir, tapi dia harus pasrah kepada kekuasaan Allah yang maha absolut. Oleh karena itu, Allah menilai kepada setiap orang yang memperjuangkan agama Allah bukan dari hasilnya, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah prosesnya. Dia bekerja atau tidak, dia ikhlas atau tidak. Setelah dia berusaha berdakwah mendidik orang dengan habis-habisan, dengan penuh ketulusan, ternyata tidak ada seorang pun yang mau mengikuti seruannya itu, dia tetap mempunyai pahala amal karena dia telah berbuat. Sebaliknya, kalau kita berada di sebuah tempat tidak berbuat apa-apa, tapi sekitar kita sudah menjadi orang-orang baik, ya kita pun tidak dapat apa-apa. Karena ini bukan hasil dari ikhtiar usaha kita. Artinya kita tidak sendiri tidak berbuat, Allah menilai proses. Oleh karena itu tidak ada dakwah yang gagal. tidak ada pendidikan yang sepanjang dilakukan dengan tulus dan ikhlas, yaitu paling tidak mendapatkan pahala dari Allah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula di dalam kehidupan kita sehari-hari, umat Islam itu sering segala-galanya diserahkan kepada Allah. Memulai pekerjaan bismillah atas nama Allah, mengakhiri perbuatan yang sukses tidak muji diri tapi muji Allah, alhamdulillah. Ketika kita mengagumi sesuatu yang luar biasa, kita juga menyebut dengan subhanallah, ya maha suci Allah. Ketika kita memperoleh sesuatu yang di luar keinginan kita, kita pasrah kepada Allah, masya Allah. Ketika kita terlanjur berbuat dosa dan salah, kita juga segera istighfar kepada Allah, astagfirullah. Ketika kita takut mendapatkan musibah yang menimpa kepada orang lain, kita berucap, wa na'udzubillah min dzalik, aku berlindung dari keadaan itu. Kemudian kalau kita berjanji juga insyaallah, kalau ada rasa takut kita bilang, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali di tangan Allah. Semuanya ini adalah wujud dari manifestasi dari semangat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang itu sudah bertauhid, beriman, maka dia akan memiliki sikap, sifat yang disebut ihsan. Ihsan itu oleh Nabi dikatakan, kalau dia menyembah Allah seolah-olah dirinya melihat Allah. Puncak kenikmatan menyembah Allah itu kalau kita sudah merasakan satu situasi batin di mana Allah hadir di dalam di hadapan kita, seolah-olah melihat kita. Kita menemukan kepuasan, kenikmatan spiritual ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, ketika kita sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Dan yang kedua, semangat tauhid melahirkan ihsan. Yang kedua, ihsan yang kedua itu adalah fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu enggak bisa merasakan melihat Allah itu, kamu harus yakin aja. Allah itu selalu melihat kamu. Nah, tauhid juga membuahkan kejujuran. Sebab bagi seorang yang bertauhid, dia yakin betul apa yang dilakukannya dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka dalam dirinya timbul perasaan al-haya, malu kepada Allah. Nah, puncak keimanan antara lain adalah harus nampak pada semangat al-haya, malu kalau berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, malu kepada Allah. Banyak cerita tentang bagaimana pada masa-masa klasik dulu orang-orang yang malu kepada Allah itu. Seorang budak yang oleh Umar ditawari dengan uang banyak untuk menjual seekor kambing kepunyaan majikannya. Dan uang itu dikeluarkan oleh Umar. Pengembala yang buta huruf itu menyatakan, "Fain Allah, Tuhan, malu kepada Allah, malu kepada Allah." Nah, begitulah semangat tauhid. Karena tauhid itu adalah merupakan landasan ruh dan jiwa seluruh sikap kita, maka untuk membangun moral seorang muslim adalah dengan memantar lain, dengan memantapkan semangat tauhid itu, yaitu melahirkan, kalau menyembah Allah, dia menemukan kenikmatan spiritual terseolah-olah melihat Allah. Dan di luar itu dia juga punya satu keyakinan bahwa Allah selalu melihat dirinya. Oleh karena itu dia malu untuk berbuat sesuatu, malu melanggar peraturan, malu kalau tidak disiplin, malu kalau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena yakin Allah melihat dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengemukakan dalam pendekatan tauhid itu, sebetulnya seseorang itu 100% Islam atau tidak sama sekali kalau berhadapan dengan akidah tauhid. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mengemukakan ada orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak lihat ada orang yang menjadikan tuhannya itu hawa nafsu? Kalau seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan, pasti dia bukan yakin bahwa hawa nafsu pencipta alam. pasti bukan berarti bahwa dia menyembah kepada hawa nafsu. Akan tetapi dia mengikuti hawa nafsu dengan mengorbankan hal-hal yang lain termasuk ajaran Allah. Dia telah menghilangkan hawa nafsunya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Kalau dengan semangat tauhid seorang itu tidak mungkin berzina. Kecuali ketika berzina itu dia beriman, bertauhid. Ketika dia berzina, dia tidak bertauhid. Ilahnya bukan Allah. Ilahnya adalah hawa nafsunya, syahwat. Tidak akan mencuri seseorang pencuri kalau ketika mencuri itu dia bertauhid. Ketika dia mencuri, Tuhannya tidak lagi Allah. Dia telah menuhankan hawa nafsunya. Ini adalah semangat tauhid yang menjadikan sahabat-sahabat itu memiliki akhlak yang luar biasa. Jalan kaki 500 km atas perintah Nabi, lakukan tanpa komentar. Berkali-kali harus berkuah darah membela agama pada Badar, Uhud, Khandaq. Siap sami'na wa ata'na. Disuruh berinfakkan harta kekayaan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Begitulah generasi yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat tauhidullah. Oleh karena itu, semangat tauhid ini harus menjadi sekali lagi adalah ajaran pokok, harus menjadi ruh, harus menjadi jiwa, harus menjadi landasan dari seluruh sikap kita bahwa Allah Maha Absolut, Allah adalah Maha Perkasa. Segalanya diserahkan kepada Allah. Tentu semuanya itu jangan menyebabkan kita menjadi fatalisme, jabari. Kita mengatakan, ya saya enggak sholatlah karena takdir Allah. Nah itu adalah bukan tauhid, kan, tetapi itu adalah jabari, pasrah, dan itu salah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika salah seorang sahabat membiarkan untanya itu ketika ada panggilan azan, ketika ditanya kenapa kamu lepaskan unta itu, ya bagaimana takdir Allah, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Maka kepada sahabat itu dikatakan, ikat unta itu kuat-kuat baru berserah diri kepada Allah. Jadi ada faktor takdir. Umar mendapat informasi bahwa seorang panglimanya membawa pasukannya ke daerah tempat penyakit menular. Umar menegur sahabat itu, kenapa kamu bawa prajurit itu ke daerah tempat penyakit menular? Bagaimana kalau prajurit itu sakit? Kata panglimanya, bagaimana takdir Allah saja? Kalau Allah mendakdirkan sakit, dimanapun sakit. Kalau Allah tidak menakdirkan sakit, walaupun kita berada di daerah penyakit menular, ya akan sakit. Umar berkata, kenapa kamu lari ke takdir sakit sebelah sana, tidak lari ke takdir sehat sebelah sini? Nah, ungkapan seperti ini untuk menunjukkan mengoptimalkan ikhtiar, memaksimalkan nalar, dan setelah itu kita harus pasrah. Apa yang Allah berikan kepada kita dan sudah terjadi, kita harus sikapinya dengan ridho. Sudah memang Allah memberikan jatahnya seperti ini. Sudah memang Allah memberi kepada saya seperti ini. Tapi sekali lagi, tidak boleh putus asa untuk berusaha berikhtiar. Apa yang ada kita terima, yang belum ada tetap harus memacu kita untuk mengoptimalkan ikhtiar, memaksimalkan nalar. Karena Allah menilai proses dari usaha kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Iya, baik sahabat MC dan juga pendengar di mana pun Anda berada, saatnya Anda bergabung bersama kami setelah kita tadi baru saja mendengarkan uraian pembuka dari Kyai Haji Miftah Farid. Dan silakan bagi Anda yang akan bergabung, Anda bisa masuk ke 022 279 48 atau juga Anda